aku duduk menyendiri. Duka melanda hati. Kau telah meninggalkan daku, berderai air mataku, merintih dalam senyumku. Gadismu cantik dan ayu, membakar dendam di kalbu, berlinang air mataku.